bersatu kita melangkah maju, membangun negeri penuh restu. Di hamparan sawit nan hijau lestari, kami berkarya dengan hati. Agro makmur utama, jayalah selalu, teguh berbakti untuk bangsaku. Lestarikan alam, sejahterakan insan, harmoni hidup jadi pedoman. Dengan semangat kerja dan cinta, kami wujudkan cita mulia. Kemakmuran dan bahagia bersama untuk